kan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sedikit pun riak wajahmu tiada berkilau. Hanya aku separuh nyawa menahan beban di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina, kau lakukan. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan. Deres miline udan, gawe aku kelingan. Naliko kowe tak terkeneng terminal Giwangan. Iku akhir pertemuan kowe lan aku, gawe aku netes ke elu neng pipiku. Rak kuat nandang rosok, loro neng jero dodo. Ibarat urip kari awak tanpa rogo. Sekejap denganmu bukan mainan hasrat. Sudah berpaling, hancur sudah harapan, pupus semua impian. Biarlah semua ini menjadi sebuah kenangan.